إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس كوم مسلمين أعزني الله وإياكم الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kenikmatan demi kenikmatan atas kita semua sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Ketahuilah wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyakum, sebagai seorang hamba tentunya wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmatul ukhuwah, nikmat dalam bentuk persaudaraan di antara kaum muslimin, nikmat dalam bentuk ukhuwah di kalangan kaum mukminin salafiyin di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah wahai hamba-hamba yang beriman akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Idh kuntum a'da'a, tatkala kalian dahulu saling bermusuhan satu sama lain dalam waktu yang panjang. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi satu dengan yang lainnya, saling bersaudara. Allah menyebut ukhuwah di kalangan kaum mukminin, persaudaraan di antara kaum mukminin termasuk bagian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan umatnya untuk menjaga nikmat tersebut, untuk menjaga ukhuwah di kalangan mereka. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan di dalam hadis, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, madzalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamadzalil jasad, perumpamaan kaum mukminin dalam rasa kasih di antara mereka saling mengerti, saling pengertian di antara mereka, laksana sebuah tubuh, laksana sebuah jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma. Apabila salah satu dari anggota jasad tadi merasakan sakit, niscaya seluruh tubuhnya akan meradang, tidak bisa tidur dan merasakan demam. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lainnya Rasul juga mengumpamakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya laksana sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merapatkan jari jemarinya, menggambarkan betapa erat dan seharusnya sudah menjadi keharusan bagi kaum mukminin untuk menjaga dan mempererat tali ukhuwah di kalangan mereka. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata nikmat ukhuwah di mata Islam merupakan nikmat yang luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan betapa banyak larangan-larangan dalam Islam ditetapkan untuk menjaga ukhuwah di kalangan kaum mukminin. Di dalam Islam dilarang saudara seorang muslim melakukan transaksi jual beli di atas transaksi saudaranya yang lain. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual beli saudaranya, untuk menjaga ukhuwah di kalangan mereka. Di dalam Islam juga dilarang seseorang kemudian mengkhitbah, melamar seorang perempuan, seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya yang lain, untuk menjaga ukhuwah. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam Islam dilarang yang namanya ghibah, membicarakan kejelekan dan kekurangan saudaranya, untuk menjaga ukhuwah. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Bahkan dalam urusan jual beli, sekian banyak model-model jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dalam bentuk bai'ul mukrah, jual beli yang dilakukan karena unsur keterpaksaan, atau bai'ul majhul, jual beli dengan transaksi yang tidak diketahui barangnya, itu semua dilarang untuk menjaga ukhuwah di kalangan kaum mukminin. Bahkan wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling membantu di atas dosa dan permusuhan. Perintah ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah dan tujuannya adalah menjaga ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Maka perhatikan wahai kaum muslimin saudaraku, yang namanya ukhuwah, persaudaraan adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Indahnya Islam akan semakin nampak dengan kuatnya tali ukhuwah di kalangan kaum mukminin. Tapi wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita lalai. Di sana ada musuh besar yang tidak rela, tidak sudi kaum mukminin kuat di atas ukhuwah imaniyah. Mereka adalah syaitan dari kalangan bangsa jin, demikian pula syaitan dari kalangan bangsa manusia, yang selalu dan senantiasa berupaya, berusaha merusak hubungan ukhuwah di kalangan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulli ibadi, dan katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaknya mereka berucap, berkata dengan perkataan yang lebih baik dalam pandangan syariat. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan senantiasa menyebarkan benih-benih permusuhan di kalangan kaum mukminin, merusak ukhuwah di kalangan kaum mukminin. wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka tentunya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberi nikmat ukhuwah, persaudaraan di atas Islam, di atas iman, di atas ketakwaan, menjaga ukhuwah agar tetap utuh, tetap erat, tetap kokoh. Haruslah bagi kita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum menghindari sebab-sebab rusaknya ukhuwah di kalangan kaum mukminin, menjauhi hal-hal yang bisa merusak dan merenggangkan tali ukhuwah di kalangan kaum mukminin. Dan tentunya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, hunaka asbab, banyak sebab yang bisa merusak hubungan ukhuwah di kalangan kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Yang mana pada kesempatan yang mulia ini wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita berikan beberapa contoh, beberapa sebab yang bisa merusak ukhuwah di kalangan kaum mukminin yang harus kita hindari. Sebab yang pertama wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, adamul ikhlas fil ukhuwah, tidak adanya niat ikhlas dalam melakukan persaudaraan di antara kaum mukminin. Niatan dia dalam bersaudara, hubungan dia yang dekat dengan saudaranya yang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun dikarenakan urusan-urusan yang lain. Dia dekat dengan saudaranya karena harta, karena jabatan, karena kedudukan atau tujuan-tujuan duniawi. Niatan yang semacam ini wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, tatkala dipelihara oleh seorang hamba, tidak ada keikhlasan dalam ukhuwah, tidak ada keikhlasan dalam persaudaraan di antara kaum mukminin, lambat laun, cepat atau lambat akan merusak ukhuwah di kalangan kaum mukminin wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam banyak hadisnya, di antaranya kata beliau alaihi salatu wassalam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga sifat, tiga amalan, barang siapa yang mengumpulkan tiga amalan tadi, niscaya dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dan di antara tiga hal tadi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, Rasul menyebutkan wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah seseorang mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, upaya untuk mengokohkan hubungan ukhuwah di kalangan kaum mukminin adalah dengan meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam ukhuwah, kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanannya kepada Allah, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena tujuan-tujuan duniawi wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الناس، قوم مسلمين، أعزني الله وإياكم. Sebab yang kedua yang bisa merusak ukhuwah di kalangan kaum mukminin yang wajib untuk kita hindari adalah adamut ta'anni fi qabulil akhbar wal isya'at. Tidak memiliki sikap ta'anni, tidak berhati-hati dan bijaksana dalam menerima berita yang tersebar di kalangan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyun terlebih dahulu, hati-hati cek kebenaran berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Jangan sampai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, terlanjur merendahkan sebuah kaum di atas kejahilan semata-mata bersandarkan dengan khabar yang belum tentu kebenarannya, kemudian menjatuhkan kehormatan saudara yang lain di atas kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kalian menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Khabar yang masuk kepada kita, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, tentang saudara kita, orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang tidak kita kenal, masuk melalui banyak pintu, dari mulut ke mulut, dari media sosial, dari SMS, kemudian dari jalan-jalan yang lain. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, terkadang seorang hamba tasarru wal ajalah, dia tergesa-gesa dikarenakan beritanya tersebut, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, adalah berita yang membangkitkan gairahnya karena menyangkut kehormatan saudaranya yang tidak dia sukai, membangkitkan gairahnya dikarenakan berita tersebut menyangkut dengan seseorang yang dia benci, kemudian muncul amarahnya mengambil kesempatan tersebut untuk menjatuhkan saudaranya semata-mata bersandarkan dengan berita yang belum tentu kebenarannya, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, yang mana berita tadi kalau ditelusuri dan diselidiki datang dari orang-orang yang majhul, dari orang yang tidak dia kenal, SMS satu kemudian dimajukan kepada yang lain dan seterusnya, tidak dikenal siapa yang memberikan SMS tadi, kemudian dia sebarkan, dijadikan sebagai dalil untuk menjadikan saudaranya tanpa tabayyun terlebih dahulu, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Kafa bil mar'i ithman," cukup seorang hamba dikatakan jatuh dalam perbuatan dosa, "ayuhaddiba bi kulli ma sami'a," apabila dia menyampaikan segala berita yang dia dengar tanpa tabayyun terlebih dahulu, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan lafaz yang mirip, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhaddiba bi kulli ma sami'a," cukup seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang berdusta apabila dia menyampaikan semua berita yang dia dengar tanpa tabayyun terlebih dahulu, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Dikarenakan pembawa berita yang sampai kepada kita tidak menutup kemungkinan di antara mereka ada namam, ada orang yang berhati busuk, ada orang yang berhati jelek yang menginginkan kejelekan di antara kaum mukminin. Membawa berita tentang saudara kita dengan namimah untuk mengadu domba antara kita dengan saudara kita yang kebetulan ada kerenggangan, yang kebetulan ada masalah, yang kebetulan tidak dekat, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka berhati-hatilah dalam menerima akhbar, dalam menerima berita yang sampai kepada kita tentang kehormatan saudara kita, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab yang ketiga, sebab yang ketiga yang bisa menjadikan ukhuwah di kalangan kaum mukminin rusak adalah al-ikthar minal liqa'at allati la fa'idata fiha. Sebab yang ketiga yang perlu diperhatikan, wahai kaum mukminin, yang bisa merusak ukhuwah di kalangan kita adalah memperbanyak berlebih-lebihan dalam mengadakan pertemuan-pertemuan yang tidak memiliki faedah, berjumpa, berkumpul dalam sebuah perkumpulan, entah itu di masjid atau di teras masjid atau di kedai kopi atau di maksof atau di tempat-tempat lainnya, dengan pertemuan dan perjumpaan yang tidak ada unsur faedah padanya, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada pertemuan atau pada kebanyakan, pada mayoritas pertemuan yang dilakukan oleh mereka umat manusia, illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali pertemuan, perkumpulan yang di situ terdapat perintah untuk sedekah, anjuran untuk bersedekah, anjuran kepada perbuatan yang baik, atau dalam rangka memperbaiki keadaan umat manusia. Allah mengingatkan, pada dasarnya perkumpulan, pertemuan, perbincangan, percakapan yang dilakukan oleh umat manusia, la khaira fi kathirin min najwahum, mayoritasnya tidak memiliki unsur kebaikan. Dan ketika seorang hamba larut dalam perkataannya, larut dalam perbincangan, larut dalam pertemuan tanpa faedah, maka di situ, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, besar kemungkinan seseorang terjerumus dalam perbuatan ghibah, besar kemungkinan seseorang terjerumus dalam perbuatan mizah, senda gurau yang berujung pada permusuhan, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Karena pertemuannya memang dari awal tidak memiliki faedah, kemudian tatkala habis bahan perbincangan dalam keadaan waktu masih panjang, maka sebagian kita ada yang kemudian masuk dalam ranah ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ada pula di antara kita yang kemudian bercanda, bersenda gurau dengan candaan yang tidak syar'i, dengan candaan yang berlebihan, yang menjadikan saudaranya sakit hati, yang berujung pada pertikaian, permusuhan, dendam, dan seterusnya, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka tentunya, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, tatkala kita menyadari bahwasanya nikmat ukhuwah adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang wajib untuk kita jaga, maka seharusnya, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, masing-masing dari kita berupaya menghindari sebab-sebab rusaknya ukhuwah di antara kita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf, Allah mengingatkan kepada kita semua yang memiliki ikatan persaudaraan, ikatan kedekatan dengan siapapun yang kita cintai. Seorang suami memiliki kedekatan, tali cinta dengan istrinya, begitu pula sebaliknya. Anak memiliki kedekatan dengan orang tua, begitu pula sebaliknya. Sahabat memiliki kedekatan, ikatan, kasih sayang dengan sahabatnya yang lainnya. Masing-masing dari kita punya ikatan tersebut. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din adu. Ingatlah wahai kaum mukminin, sesungguhnya al-akhillau, para sahabat, orang-orang yang dulu saling mencintai, entah karena dia sebagai istrinya atau suaminya atau sahabatnya atau ayahnya atau anaknya atau pamannya atau kerabatnya, ba'duhum yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian mereka justru berubah menjadi musuh untuk yang lain. Yang dulunya kita dekat, nanti di yaumul kiamat akan jauh. Yang dulunya kita akrab, nanti di yaumul kiamat justru menjadi musuh, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang mendasari ukhuwahnya dengan ketakwaan, dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang mendasari rasa cintanya kepada istrinya, kepada suaminya, kepada saudaranya, kepada kerabatnya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah imaniyah yang semacam inilah yang dijaga oleh seorang hamba akan senantiasa kokoh, langgeng sampai datangnya hari kiamat. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, sampai kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang kuat persaudaraannya di atas keimanan, di atas ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sebab-sebab rusaknya ukhuwah di kalangan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sawsawfakum istawu atadilu la tusawwanna suhufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Di antara bentuk menjaga ukhuwah adalah menjaga dan merapatkan saf ketika pelaksanaan salat berjamaah. Aqimus sufuf, saddul khalal. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.